Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladhi afadha alayna sawabigha ni'amih adharal haqqa famaha annal batila bitamami adlih wa salatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Arabi wa Ajam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal Mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, terutama tumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan Kitab Hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan Kitab Hikam mika. Monggo sareng-sareng nderekaken dawuhipun Kiai Musannif, kiai ingkang ngarang Kitab Hikam. Mandar muga wonten manfaate wonten ing donya ngantos dhateng alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kala kali panjenengan kala wingi sampun diaturaken, lek kepingin dadi wong mulya, sampean dianjurkan untuk mencari kemuliaan yang tidak sirna. Artinya kemuliaan sing kekal, kemuliaan sing tetap. Ojo ndolek kemuliaan sing gampang ilange. Artine fala bako ali izika nomor 68. Waja'al tahu landate akan sirohu engghair muktamadaka engkang den tetanggeni siro. Wa ghafal talan lali sopo siro an maulaka saking gusti siro. Fala bako amongko orano tetep iku maujud li izika kadwe kemulianan siro. Idh la bako akrono orano tetep iku maujud liman kadwene wong anta kang utawi siro bi kelawan man iku muktazin wong kang amrih kemulian. Wali dalan krono mengkini-mengkini labako aliman antabi mu'tazin sami akrungu sopo ba'dul arifin setengahe wong kang makrifat datang Gusti Allah syakson ing awa-awaan ya beki kang nangis sopo syakas pakola mongko matur sopo ba'dul arifin lau maring syakas ma utawi opo syaknuka ikuting kai sirok. Fakola mongko ngucap sapa sakes mata mati sapa ustadzi guru ingsun. Fakola mongko daula umaring sakes sapa al arif wong kang makrifat nggih ba'dul arifin mang. Wali malan krana apa jaal tandate akan sira ustadzaka ing guru sira man ing wong yamu tukang mati sapa man. Dawone Kiai Musannif lek sampean niku ndadekno kemulyanan sampean disendekno nang wong sampean iso dadi pangkat pamane krono nyedek nang A. Iya lek A niki si urip. Kalau A ini masih hidup, maka sampean bisa tetap memperoleh pangkat yang diperoleh saking A kala wau. Tapi lek si A niki wis dak duwe pangkat, entek jabatane. Katanya nden sapa sampean? Utawa A niku mau mati, moko sampean pangkat sampean akan hancur di situ. Mboten wonten olehe. Acur sampean ndak bisa menuntut untuk menetapkan jabatane malih krana sampean nyenden nang liyane Gusti Allah. Wa ghafalta an maulaka. Lan sampean ngoten niku lek panjane sampean lali nang Gusti sampean. Lek ndak lali nang Gusti Allah ya mboten. Pamane sampean dadi anak buahe kepala kantor. Sampean nyedek nang kepala kantor niku mang duduk krana sampean niki njagakno kepala kantor mawon, tetapi sampean nyedek nang kepala kantor niku krono iku adalah merupakan tugas panjenengan dadi anak buahe, dan tunduk kepada atasan itu adalah merupakan perintah saking ngarsane Gusti Allah. Maka tunduke sampean sing koyok ngeten niki mboten diarani tunduk nang atasane dhewe tok. Tapi tunduk sampean iki diarani tunduk krono itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Sing dikarepno awake niku ndolek pangkatan teko sakliyane Gusti Allah ya napa? Ngeten. Sampean nyambut gawe dadi anak buahe kepala kantor. sampean iku saking kepingini tetep jabatane sampean, maka sampean selalu mengikuti perintahnya kepala kantor. Senajan perintah itu melanggar syarak, sampean tetep melok. Lho lek wis ngeten niki, Pak. Lek pun ngeten niki, niku jenenge golek pangkat saking sakliyane zat sing boten tetep kepangkatane. Ndolek pangkat saking sakliyane Gusti Allah. Fala bako ali izika, lek sampean ndolek pangkat saking liyane Gusti Allah, maka pangkat kita tidak akan tetap. Satu saat kita akan kehilangan itu pangkat tadi. Idh la baqa'ah liman anta bihi mu'tazin, krono boten wonten pangkat kadwene uang sing sampean sendeni. Apa maning kangge sampean nyenden kepingin pangkat terus, nyenden nang presiden pamane. Sampean kepingin pangkat nyenden nang presiden niku keliru. Soalin apa? Presiden niku jabatannya terbatas. Lek wis jabatane presiden niku entek, otomatis jabatane sampean yo entek. Tapi lek sampean melaku sak temeni, melaku sak anane, kok cara bahasa tiyang sak niki profesional, tidak mengarah kemana-mana, itu namanya panjenengan nyendene nang Gusti Allah. Sampean melok A, cari A kongkon ngidul. Ngidul asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Lek bertentangan dengan undang-undang sampean sik ngidul mawon, alasane sampean melok ngidul krono sampean wedi dipecat, maka ketika ah ini sudah hilang jabatannya, sampean juga secara otomatis jabatan sampean yo ilang karepe dhewe. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan niku lek iso, monggo kita usahakan sendek noae nang Gusti Allah. Lek wong nuruti sak bendere, kula yakin urip niku awet. Lek sampean uripe ku melok iko kaya untuk ana angin ngidul, ombak ngidul, melok ngidul. Ana ombak ngalor, melok ngalor. Itu namanya tidak punya pendirian. Nak kene dicekeli buntute jarene. Ngeten iki mboten angsal. Malih ngelekno awake dhewe. Bisa ilang jabatane dengan hilangnya orang yang sampean peloni wau. Mila saking menika ada Ba'dul Arifin mendengar seseorang yang menangis. Ba'dul Arifin niku ketok tiang nangis. Krono nangis ditakoni, "Masya'nuka? Apa opak sampean niku kok nangis?" Jawabane, "Mata ustazi, guruku mati." Dadi wong niki krono gurune mati nangis, sedangkan dia menggantungkan kehidupannya kepada ustaz nikwau. Sedangkan dia menggantungkan segala-galanya kepada ustaz nikwau. Faqala lahul arif, mongko tiyang sing arif wau dawuh, "Lima ja'alta ustazaka man yamutu? Laula apa sampean dadekno guru wong sing iso mati?" Niki nuwun sewu. Niki lek cara dateng akhlake lari sekolah duduk berarti sampean niku ndak oleh meguru nang menungso mboten. Nek ana wong meguru nang menungso ya monggo, tapi lek wis wayahe guru iku mang dipateni, dipundhut nang Gusti Allah ya wis. Lah perkara iki nangis krana gurune mati, niki cara akhlak niku mboten terlarang. Sebab ustadz niku adalah orang yang punya ilmu, dan orang yang mati, orang yang punya ilmu, kalau dia mati kulo ambek sampean susah iku oleh ganjaran. Tapi susahe matine jojok sampe kaya wong yang menggantungkan diri. Keberadaane ku digantung nonang ustate, keberadaane ku diserah nonang ustate, niku ojo salah ngoten niku. Lek panjenengan mati krono gurune mati, krono kailangan ndak ono sing muruk, ndak masalah. Sae, ini maksudnya orang yang kehidupannya menyandarkan kepada ustadz. Akhirnya setelah ustadznya meninggal, maka dia susah karena sudah tidak ada yang disandari lagi. Loh, krono model koyok ngeten dijawab nang Ba'dil Arifin, "Ulapo sampean iku ndadekno ustadz uang sing bisa mati?" Mestine lek ndadekno ustadz, ojo ndadekno ustadz sing iso mati, ndolek sing ndak mati. Sopo? Gusti Allah, artinya di dalam bergantung diri, ngerti lho. Tutuk kok berarti keterangan cerita niki wau ndak oleh nangisi wong alim mati mboten. Lek wonten wong mati niku kula ambek sampean nangis wajar, karena ada hadis man lam yahzan bi mautil ulama'i falaisa minna. Barang siapa yang tidak susah dengan kematian seorang ulama, maka dia bukan termasuk umat saya, kata Rasulullah. Napa kok ngoten? Ya, karena keberadaan ulama itu adalah orang yang menyirami ilmu. Di dunia ini kalau tidak ada ilmu sama aja artinya dengan kiamat. Ndak ono gaene urip ono ndek dunyo lek ndak ono sing nyirami ilmu. Sedangkan sing nyirami ilmu niku namung ulama. Krono sing nyirami ilmu niku ulama, kula mbek sampean lek mati ulama niku wau. Mboten napa-napa kula mbek sampean nangis, tapi asalkan jangan sampai mengeluarkan suara. Nangis hanya merupakan tanda rahmah, welas. Susah krono kehilangan ilmu, susah krono kehilangan sumber ilmu, ngoten lho. Dadi mboten padha karo cerita sing niki. Pun, bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, salajenge kula mbek sampean nerusaken dawuh niki musonib masih tetap nomor 68 atas nomor 2 dari atas. At-tayyul haqiqiyu antatwiya masafatat dunya angka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Atayu utawi ngelempit al-hakikiyu kang bongso hakikat iku antat uya yento ngelempit sopo siro ayuhal muridu he wong kang ngarepaken bagus masafatat dunya eng pelakon dunyo angka saking siro. Matan. Nopo karepe ngelamat ngelempit pelakon dunya niku bi Allah tastagila kelawan yento ora ketungkul sopo siro bila dhatia kelawan biro-biro kaenaane dunya wa syahawati halan biro-biro syahwati dunya walatarkanu lan ora walatarkana niku atof datang bi Allah tastagila walatar kanalan yento ora condong siro ilaiha maring dunia bal tagibu balik sir mering siro balik sirno siro ana atoh saking dunyo hatta taro hinggo ningali siro al akhirata ing akhirat hinggo nekatakan siro al akhirata ing akhirat akroba ingkang lui parek ilaiha maring siro minha mingka saking siro akroba engkang luwe parek ilai kamarin siro minha niku mestine ecuan minha niku minha ketimbang saking dunyo. Bapak-bapak engkang kaulah hormati, menungso urip ndek dunyo niku kadang-kadang senenge niku nang barang sing aneh-aneh, senenge niku nang barang sing ndak masuk akal. Contone ada wong niku ndelok nang uang sing melaku teko Pasuruan nang Jakarta mek sak jam. Dene ku gawok ndelok wong melaku teko Pasuruan nang Jakarta namung sak jam niku gawok. Lek jarene wong ilmu kejadukan niku berarti duwe ilmune toyul ardi. Bumi niku dilempit dadi sak langkah ngoten tutuk nang Jakarta. Kaya dene sarung. Sarung niku ombone sak meter, dilempit-dilempit iso dadi sak gegem. Wong delok kejadian yang seperti ini sering terheran-heran. Sering gawok delok kejadian sing koyok ngeten. Krono nopo krono iso ngelempit bumi. Padahal asline sing diarani ngelempit hakiki niku duduk ngelempit bumi koyok ngoten. Sing diarani atoyul hakiki niku antat wiya masafatat dunya angka hatta tarol akhirata akroba ilaika minha. Sing diarani ngelempit coro hakiki niku sampean niku ngelempit perjalanan dunia dari sampean hatta tarol akhirata akroba ilaika nggih mingka mawon mingka ya cong ya angkan mingka saking siro sehingga sampean punya keyakinan bahwa akhirat itu justru lebih dekat. Artine ngeten bi Allah tastaghila bila dzatiha. Ono ndek donya niku yang dikerjakan bukan hanya sibuk dengan ngurusi barang sing enak-enak tok yang berkaitan dengan donya. Keenaan, kenikmatan yang berkaitan dengan donya. Ngalor sing diurusi donya. Ngidul sing diurusi donya. Nik kantor sing digunem donya. Nang masjid sing digunem donya. Nang kali sing digunem donya enggak tahu mandeg guneman urusan donya. Terus nerus guneman urusan donya tok. Niki jenenge sampean donya niku didawakno. mboten dilempet donya niku wau. Wa syahawati halan pira-pira kenek kesenengan donya, wala tarkanu ilaiha bal taghibu anha. Balik sing dimaksud tayul hakiki niku kula ambek sampean mboten terlalu condong dateng donya. Ati niki lho taghibu anha. Ati kula sampean belajar diresiki teko sing jenenge seneng nang donya lek perkara nyambut gawe yo. Nyambut gawe sampean yo kewajiban sampean iso ibadah niku artinya bukan menjadi kesenangan semata-mata. Nang donya yo golek, lek kenek yo dicekel. Tapi mas yo kenek dicekel niki nyekeli panjenengan niku tidak dengan cara nafsu. Artinya dengan perhitungan yang sangat matang. Ketika satu saat perlu dilepas sing denenge donya niku satu saat perlu sampean culaken ya diculno. Ndak digegem terus ngoten mboten. Itu namanya baltaghibu anha. Ati niki kudu dipageri supaya mboten terlalu rengket kalau sing denenge donya niku. Mboten digondeli rapat-rapat ngoten mboten. Satu saat memang dilepas sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, situasinya. Niku jenenge toyul hakiki. Lek wis sampean niku bisa ngelempit urusan donya, kehidupan sampean tidak selalu berurusan dengan ladzati dunia dan syahawati dunia, maka akhirat itu akan lebih dekat dumateng kula kali panjenengan sedaya. Artinya ya nopo, di dalam setiap langkah kita iku akean urusan akhirate ketimbang urusan dunyane. Nun sewu, sampean enggak ada dunya. Kepentingan kangge awake dhewe wis cukup. Kepentingan agama sik butuh nang sampean. Lu kira-kira ndik dunya kula sampean iki akean digawe urusane agama ketimbang urusane dunya, ketimbang urusane dhewe. Nyambut gawe diakei engko lek wis duwe akeh apa perlune? Ya menawa ana dulur-dulur katene nyele. Ya menawa ana kiai-kiai kate bangun pondok. Ya menawa ana pembangunan masjid. Ya wis digawe niku pun. Jadi dari sekian banyak dunia yang kita miliki itu jurusane nang akhirat itu lebih konsentrasi daripada jurusan datang dunya. Mau digawe haji, mau digawe nyekolahno anak, mau digawe anak sing kuliah, mau digawe mondok no anak, mau digawe gawe no umai anak dan lain sebagainya. Jadi dunya niku sing mestine dawa dilempit blek dicedhek no karo urusan akhirat. Aitakunu tegese ono opo akhirat ono iku nasba ainaika ing dalam bebenerane mripat lurusiro. Laisat ora ono opo akhirat ghaibatan iku kang sirno angkol bika saking ati siro. Artine ngeten, akhirat itu tidak pernah hilang dari pandangan kita. Sampean bertugas sebagai seorang polisi, keto arek melanggar, sret, sampean cekel, sampean tilang. Opo niate sampean nilang niku wau? Opo sampean iku nilang iku mangkrono niat sampean gagah-gagahan pung-pung sampean dados polisi? Opo sampean menilang niku wau hanya karena merupakan kewajiban sampean sebagai pelaksana hukum? Dua pertanyaan ini perlu dijawab. Lek sampean iku mang nilang nangkep wong krono nesu, moko sampean urusane donya. Tapi lek sampean nangkep nilang iku mang urusane karena merupakan tugas taat kepada atasan, niku memang diperintah oleh agama, berarti niki urusane akhirat. Lu sampean di dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu banyak dengan bagiannya dunyo, bagiannya nafsu, opo karo bagian akhirat. Lek sampean uripe itu sudah banyak konsentrasi datang urusan akhirat, berarti sampean niki sampun ngelakoni toyul hakiki. Dikatakan sakti sing sak temene niku. Jadi sing dikatakan toyul niku duduk uang sing iso melaku nang Jakarta. Toyul niku maknane ngelempit. Toko Jakarta mriki berapa ribu kilo, iku dilempit kira-kira dari sak jangkaan. Niku jenenge toyul ardi. Tapi yang sebetulnya toyul itu bukan itu. Tetapi toyul niku adalah ngelempit kehidupan dunia kira-kira lebih dekat kangge akhirat. Sampean duwe dok, duwe jabatan, tanda tangan apa jare sampean, pelaksanaan tugas berjalan kelak, melakune negara, melakune daerah niku apa jare sampean. Lu sampean gawe kebijakan iku, sampean delok ndek ati. Akean pundi kangge urusan kepentingan sogene dhewe karo urusan menjalankan tugas untuk kemakmuran rakyat. Lek sampean lebih banyak menjalankan tugas untuk kemakmuran rakyat, niku berarti sampean sudah melakukan toyul ardi. Lek sampean niku urusane wis akean urusan dunyo, berarti panjenengan tasik durung melakukan atoyul hakiki. Dadi di dalam setiap langkah kita itu laisatil akhiratu ghaibatan an qalbika. Akhirat itu tidak pernah hilang dari pandangan hidup kita. Akhirat tidak pernah hilang daripada pandangan dasar hati kula kali panjenengan sedaya. Fa hadza huwa toyul hakiki. Sing ngeten niku sing diarani toyul hakiki. Fahadha mongko utawi iki tatwian toyu masafatid dunya hatta taral akhirat akroba ilai kamingkan iku wat toyu yaiku ngelempit al hakiki yukang bongso hakiki alladzi kang yukrimu mulia akan Allahu sapa Gusti Allah biklawan toyul hakiki aulia au ing biro-biro kekasini Allah wabilan kelawan atoyul hakiki tata hakoku dati nyoto opo umbudiyatuhum ibadai awliya lirobihim maring pengirani awliya la toyu masa fadil ardi duduk ngelempit kelakonane bumi, duduk ngelempit pelakonan jarake bumi bi antakuna koyok yento ono siro ono iku min ahlil khotwati saking wong kang ahli ngelangkah kelawan banter, saking ahli wong kang jangka kelawan cepet. Li anau krono sak temene, li anau krono sak temene toyu masafatil ardi kana rubah makana iku terkadang ono opo toyu masafatil ardi ono iku istidrojan merupakan pengeluluh wa makron lan sandu poyo kadang-kadang ngoten wala toyu layali lan ora ing lempit piro-piro bengi wal ayami lan piro-piro dino bil kiami kelawan ibadah wasiami lan boso li anau korona sak temene toyu layali wal ayam iku rubama korona terkadang barengi hu ing toyu opo ria un ria au ujban uto ngawa akan awa dewe. Tadi sing diarani toyu niku nginiku au orang yang mampu ngelempit kehidupan dunia sehingga melihat bahwa akhirat itu lebih dekat dalam tubuh kita, kepentingan akhirat itu lebih banyak dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tujuan kangge akhirat niku luwih akeh ketimbang urusan dunyo, ngoten maksudnya. Dadi masih nyambut kawin ndolek dhuwit iku urusan kangge nang dunyo iku luwih ketok, ngoten lho. Duduk sampean kok berarti dilarang bekerja sehari-hari, tidak. Silahkan bekerja sehari-hari. Engkuk lek wis oleh duit, duit iki akean endi kangge ibadah, kangge karo kangge kesenengane dhewe. Lebih banyak mana antara tujuan untuk beribadah dan untuk tujuan kesenangan secara pribadi? Akean pundi niku? Lek tujuan kangge akhirat luwih akeh, itu sudah berarti namanya toyul hakiki. Dan inilah toyu yang biasanya diberikan oleh Allah kepada para walinya. Jadi sedaya urusan donya niki dikanggehno akhirat, dikanggehno kepentingan akhirat. Sekali lagi, bukanlah yang dikatakan toyu itu adalah orang yang mampu menempuh perjalanan jauh dengan singkat. Nang Jakarta digawe waktu nek sak jam koyok pesawat. Nang Mekah digawe nek sak jam. Jadi bumi ini dilempit ngelingkah langsung tutup ono ngarepe Ka'bah. Duduk niku sing diarani toyu sing hakiki. Sebab napa kok duduk niku? Krono kadang-kadang kesaktian sing koyok ngeten niki ono wong bisa dikei kemampuan berjalan duki Pasuruan datang Jakarta hanya 1 jam. Itu kadang-kadang kemampuan seperti ini hanya merupakan istidraj, pengeluluh saking ngarsane Gusti Allah. Tapi lek tiang niku segala urusannya lebih banyak terkait dengan akhirat, mboten. Oleh dunyo tiang nangen, gawe opo aku duwe mobil iki? Gawe opo aku duwe dunyo iki? Gawe opo aku duwe omah iki? Lek urusan omah iki akeh karo urusane akhirat, kangge mbungano anak, kangge nutupi aurat, kangge tempat istirahat, kangge ibadah bengi, iku jenengi toyul arti. Artinya kita hidup di dunia tapi hati kita koyok-koyok wis urusan karo akhirat mawon. Sekali lagi nge, bukan berarti sampean iku dikongkon donyone dipersembahkan untuk akhirat di sedekah notok ten boten. Tujuane sampean ndolek donya iku lho sing penting. Tuku klambi, apa perlune tuku klambi sampean? Apa tuku klambi krono mek tujuane kepingin ketok ayu? Niku jenenge duduk toyul arti krono sampean sik berkaitan kali donya. Lek sampean toyul hakiki sampean iku tuku klambi tujuane kanggo nutupi aurat. Yang mana nutupi aurat ini adalah perintah saking Gusti Allah. Lek wis ngelakoni perintah saking Gusti Allah, berarti sampean iku ngelakoni ibadah. Nyambut gawe, apa perlune nyambut gawe? Perlune nyambut gawe ngingoni anak karo bojo. Apa anak karo bojone kok diingoni? Krono niku perintah Gusti Allah. Ganjaran ibadah berkaitan langsung dengan akhirat. Apa sampean kok ngingoni bojo supaya anak kali bojo karo awake kuat ibadah akhirat. Jadi dalam setiap lini kehidupannya niku selalu bererat kaitannya dengan akhirat. Ngoten lho. Duduk mek dulinan tok. Duwe donya dikae dolen, nang tempat hiburan rono, nang mriko sing tujuane ndak mesti. Ndak ketemu karuane tujuane. Niku orang namanya tidak mampu melaksanakan at-toyul hakiki. Toyul hakiki niku. Yang pertama, yang kedua, yang dikatakan toyul hakiki bukan orang sing ngelempit bengi karo siang digawe ibadah melulu mboten. Tadi bengi mulai maghrib sampai subuh sampean sembahyang sunat tetok. Bengi digawe awan, awan digawe poso tok. Bengi digawe ibadah tok. Sehingga dia ngelempit waktu ini karo ibadah tok. Duduk niku toyu. Jadi lek ndelok wong kelakuane sembahyang tok nun sewu iku ndak kebagusan niku. Ono waktune dhewe-dhewe, waktune sembahyang, sembahyang. Waktune nyambut gawe, tapi nyambut gawe iku mang gawe apa? Waktune turu, turu. Lah turune iku gawe apa? Waktune mangan, mangan. Mangane niku gawe apa? Ngoten lho. Iku jenenge orang mampu melakukan at-thayyul hakiki. Mangan disejo supaya kuat ibadah. Ngombe disejo supaya seger lek ibadah. Turu disejo supaya ndak ngantuk lek tepake sekolah, tepake ngaji, tepake ning kantor. Nang kantor digawe apa tujuane ngangani ngingoni anak bojo, lek lebih digawe haji. Lebih mana yang digawe dandani omah, ana mana yang karene didumno nang wong fakir miskin. Inilah orang yang mampu melaksanakan at-thayyul hakiki. Wong sing mampu nglakoni thayyul hakiki. Jadi sekali lagi, bukan yang dikatakan thayyul hakiki itu bukanlah orang yang mampu melaksanakan sholat semalam suntuh dan siangnya berpuasa. Sanes niku mawon. Sanes niku, sanes niku. Krono napa? Krono masih sampean sembayangi sewengi-wengi. Posone saben dino kadang-kadang ngoten niku bebarengan karo riya lan bebarengan karo ujub. Lek wis cakang ibadahe nganggep awake dhewe iku wong sing paling apik niku ujub. Dadi duduk niku sing diarani at-thayyul hakiki. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan dipun paringi dados tiyang ingkang mampu melaksanakan at-thayyul hakiki dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan para alim ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namun menika ingkang saged dalem maturake salalu putih nyuwun agungipun pangapunten. Adanallahu ayyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.